Subhanallah ya ikhwani fillah, ada satu kaidah. Allah tak tahu bagi kamu tapi cepat insyaAllah. Ada satu kaidah yang paling penting dari Syekh Al-Allamah Abdullah bin Udayyan rahimahullah taala. Abdullah bin Abdul Rahman Udayyan. Abdullah bin Udayyan rahimahullah taala itu satu alim yang sangat besar. Tapi subhanallah bukan masyhur macam Syekh Ibn Baz. Dia cakap dia lebih tinggi dari Syekh Ibn Utsaimin dalam fiqh ini. Rahimahullah taala. Meninggal tahun 2010, maksudnya 10 tahun lalu. Syekh Abdul Ghudayyah rahimahullah taala santri yang paling besar untuk Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullah taala dan Syekh Syanqit. Tapi dia dan Syekh Ibn Utsaimin teman-teman. Waktu itu dia hayat kibar ulama. Satu kali dia tanya dia soalan ini. Apa sebab fitnah antara ikhwan salihun? Tullab'in. Saya kasih kamu faedah ini sebab saya ingat masalah umum. Kalau perkataan Rasulullah SAW umum, an waqi' an hal niya umum, anta jangan buat apa? Takhsis. An kalau perkataan Rasulullah SAW takhsis, jangan buat apa? Umum. Dia tanya Syekh Abdul Ghudayyah rahimahullah ta'ala, apa sebab fitnah itu antara ikhwan, antara muslimin, antara? Dia cakap sebab satu masalah, ikut pengalaman dia. Dia orang usuli, dalam usul, usul dia paling tinggi rahimahullah. Siapa orang yang belajar sama Syanqiti rahimahullah ta'ala menjadi usuli? Sama siapa? Ghudayyan rahimahullah. Faqala rahimahullah ta'ala, sebab satu kaidah mayoritas tullabul ilm tak guna kaidah itu betul. Dia juga wajib untuk setiap talibu ilm kalau dengar perkataan dari manusia makhluk kecuali Muhammad SAW. Kalau perkataan dia umum, anta tengok macam mana waqi', macam mana tempat perkataan dia. Kalau perkataan dia umum tapi untuk masail yang jenis masail yang spesifik, jangan ambil perkataan dia sebab umum untuk semua perkataan di dunia. Bahaya itu hawa. Sama kalau perkataan dia khusus, anta fahaman dia apa? Khusus. Lepas tu dia cakap, wajib kita ambil perkataan manusia macam dia mau, bukan macam kita apa? Mau. Itu hasilnya. قال لا بد من فهم الكلام على مراد المتكلم وليس على مرادنا نحن. Itu dasar masalah ini. Dasar fitan-fitan. Setiap orang fahaman perkataan temannya ikut siapa? Hawanya. Macam anta mau fahaman dari saya, anta apa? Ambil. Tapi itu bukan maksud saya. Bukan. Tapi sudah. Anta cakap macam itu sudah. Ya akhi taqillah innamal a'malu binniyat. إنما الأعمال بالنيات سوداء أنت تكاب إتو سبب فتنة أنتم فهم يا أخواني في الله. قال لا يجوز هذا ظلم له ظلم ظلم واجب كيتا فهما بركتان مخلوق ما كم نية ديا بكام ما كم أنت أطا مو بهايا بتدى بتول يا أخواني في الله بتدى بتول إتو سبب ينبالي مشهور ينادى أنت ربان يا طلاب علم هاريني هكذا أم لا؟ نعم صلى الله عليه وسلم. لهذا قال يا أخواني في الله لإصابة الحق لا بد من إصلاح السرائر. أنت دبت الحق دلام سمو مسائل واجب أنت من بيكن أبا هاتي دلو الله المستعان. هذه من مسائل هذه ما السنة يا أخوانا في الله عموما خصوص إيتو خصوص أنت بركتان الله تعالى دا النبي صلى الله عليه وسلم بركتان دي جوامع الكلم بركتان مخلوق تأسما أنت فهمت فهمت عموم وخصوص إيتو أنت بركتان سيابا كتان سيابا الله دا النبي صلى الله عليه وسلم سبب بركتان دي معصوم تبي بركتان مخلوق معصوم تا معصوم تا معصوم تقي الله تأسما تأسما أنتم فهم تفهم بارك الله عموم وخصوص إيتو ترس من رس خصوص أنتم بركت عن سيابا الله تعالى لبستو محمد صلى الله عليه وسلم سبب بركت عندي معصوم عموم وخصوص ما مخلوق اتقي الله ظلم ممكن كدن كدن هذا ساتورا ينجك بعموم تبنية دي أبا خصوص ها شونتو Isteri minta cerai dari suami sebab suami cakap tak suka dia. Mafhum? Dia cakap umum tak suka dia, maksudnya terus menerus, maksudnya apa? Cerai, tak mau lagi. Tapi sekarang suami dia cakap betul waktu barang saya cakap apa? Tak suka kamu, tapi Allah tahu maksudnya waktu itu sekarang saya cinta kamu banyak. Sekarang kita ikut siapa? Suami atau isteri? Suami, tapi maksudnya minta cerai itu batal tak batal? Wah, kata. Contoh. Faham tak faham? Al-khulasa ya akhwani fillah. Perkataan umum khusus itu bukan perkataan manusia. Taqillah. Kecuali kalau niat dia macam itu. Faham? Termasuk satu masalah yang penting. Atharus salaf. Tahu athar-athar salaf? Tahu atharus salaf? Kalau ada satu perkataan yang bagus dari salaf, bukan hadis Rasulullah, bukan ayat dari Quran, itu perkataan dia. Tapi dalam niat ada cara umum. Bisa anda guna terus menerus untuk semua. Masalah tafsil. Perkataan dia bukan perkataan Rasulullah SAW. Perlu tafsil. Kadang-kadang umum. Kadang-kadang bukan apa? Umum. Kadang-kadang khusus. Kadang bukan apa? Khusus. Masa depan kita menjelaskan masalah ini, an mau bagi kamu faedah, ada banyak orang sebab jahilnya dia guna athar, macam dia guna apa? Hadith Rasulullah SAW. Itu salah juga. Sebab jahil. Mafhum ya akhwan? Masa depan kita menjelaskan, sebab waktu sudah habis, takut antum capi. Yakfilah huna, subhanahu wa hamdi, syudallah illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaika, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.